rumang sana kiai ini kurang cairan. Sugih pokari, ya. Nah, ini larutan penyegar, ya. Larutan penyegar ini rumang sana kiai ini panas dalam. Senang diombe. Dadi awak dhewe niku matur nuwun, dadi menungso entuk panggonan neng Sraten Jenangan Ponorogo Indonesia. Ora tau njaluk entuk panggonan sing enak niki. Ya awak dhewe niki mboten nate njaluk angsal panggonan sing paling enak niku nggih awak dhewe. Napa sebabe panggoke teng Indo Indonesia. Nggih senaosa cara rupane ngoten paling elek dhewe nggih. Nek wong Indonesia niki kan rupane paling elek. Cilik dhewe, mbangir ya ora. Pesek, gedhe ya mboten. Lah ana sing kebagian panggonan teng Arab. Lah nek teng mriko beda, mriko ayu. Nek wedok wayu matane blalak-blalak nek kok idepe nggih. Sing lanang ganteng tur gedhe. Mboten cilik-cilik ngeten iki. Lah sing dibagi teng Eropa, siji wale sing teng mriko. Sing teng mriko gedhe dhuwur, rambuté abang nek mriko. Nek sing dipanggokke teng Cina, aniku tembem-tembem, sipit-sipit, pipine kaya apem. Muga karo Allah. Nah, ana sing diseleh teng Afrika lah niku niku sing wireng gosong kaya kopi goreng niku. Niku sing digeleh mriko kaya klambine cah iki. Nah, awak dhewe niki syukur karo Allah digeleh teng mriki. Panggonan sing teng donya paling enak niku nggih teng mriki niki. Nggih. Nek teng Arab niku panase mboten umum. Arab niku. Mula digawe ayu karo ganteng, supaya ibarate nek ra adus niku tetep ayu, tetep ganteng wong banyune angel. Teng mriko nukulke wit niku mawon angel, nukulke kurma ngono biayane ageng. Nandur wit mahoni sing diarani wit sadikin niku. Niku biayane ageng wong nyirami bendina. Lah teng mriki lho. Nandur niku kadang ra niat niku cukul. Kadang awak dhewe mangan kates leleken sak isine. Terus ngising lho cukul. Gitu. Niki apa niku teng Arab lho angel mulo wonge panas, ganas-ganas. Keras-keras teng mriko wong. Napa? Tanahe panas kaya ngoten niku. Mula gelut mawon. Nah, sing digeleh teng Eropa niku gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur rambuté abang. Supaya napa? Supaya selamat. Sebab teng Arab niku, teng Eropa niku enten musim dingin. Patang wulan niku wong Eropa niku kelangan srengenge. Tidak ada matahari. Suhunya sangat dingin. Mula wong Eropa niku nek wis musim dingin, niku panganane kudu daging. Nek mboten mangan daging, mboten kuat. Mati. Kalorinya ndak cukup. Terus teng Eropa niku teng Londo mriku teng Eropa mriku, nek pun musim dingin niku mboten duwe godhong ngene mboten duwe. Rontok dadi nek arep jangan ra iso wong mriku. Nek musim dingin seluruh daun niku rontok di musim gugur. Sing mboten rontok niku namanya godhong cemara tok. Mula Natal niku ngangge godhong cemara di bulan Desember sebab namanya godhong cemara sing mboten rontok. Mula Natal niku kok asli Indonesia ngono mungkin ya iso godhong telo iso. Beniki jadi musim tiang Eropa niku nek pun musim dingin niku mboten duwe kali, kaline dadi es. Mila mboten iso mangan iwak tiang mriku nek pun musim dingin. Mula pas musim panas

mana anake Gusti Allah sing apik jenengane Hercules, sing dablek jenengane Ares. Duh, niku kandhane. Nek kala-kala tak critani wong Yunani. Tah. Dikabari nek swarga niku ana airnya tidak pernah berhenti mengalir, matahari selalu terbit, daun tidak pernah rontok, hawa tidak pernah panas, tidak pernah dingin. Lha ngono iki eneng, mula Yunani ngirim utusan naminipun Bartolomeus. Bartolomeus kon golek swarga niku. Akhire ketemu si Bartolomeus niku, swarga niku diarani Argir atawen Jabadiu. Lah ajeng pindah tiyang Yunani niku tapi mboten sios karena perang di dalam negerinya. Akhirnya sing ngeterno si Bartolomeus niku sing beto catatan tanah surga boyong sak negara mlebet teng mriki goleki tanah surga niku saking India dipimpin bangsa besar naminipun Kudunga. Transit teng pulau naminipun Maldives damel kelaton Salangkanaya. Anak Kudunga boyong malih sak negara goleki tanah surga terdampar teng Kalimantan Timur damel keraton Kutai Kartanegara namine Mula Warman. Anak Mula Warman boyong sak negara terdampar di ujung kulon Pulau Jawa damel keraton Saloka negara anake jenengane Dewa Warman. Anak Dewa Warman mlebet teng pedalaman Jawa Barat damel keraton Tarumanegara. Rajane jenenge Purna Warman. Anak Purna Warman mlebet teng teng pesisir selatan damel keraton Galuh naminipun Sinasanaha. Anak Sinasanaha mlebet teng pedalaman Jawa teng tengah naminipun Sanjaya damel keraton Mataram. Akhirnya menjadi kerajaan terbesar di dunia namanya Mataram teng daerah Jawa Tengah mriko. Duwe anak Garung, Watu Humalang, Warak, Wawa, Balitung. Si Balitung wong pancene raja sugih manggon di tanah surga damel masjid cara wong sakniki ning biyen candi gede nih sak donya paling gede namine Sambara Budura sing akhire kali wong sakniki diarani Mboro Budur. Lagi sedeng dibangun kaya ngoten niku ternyata napa gununge mbledos Merapi Merbabu tewarana buyar niku separo Melayu ngulon dipimpin Bala Putra Dewa ngedekno kraton ageng namine Sriwijaya Sumatera mriko. Lah sing separo Melayu teng daerah mriki Malang sakiwa tengene Kediri sakiwa tengene dipimpin Sindok. Akhire saking ngriku dados kerajaan-kerajaan teng mriki nglairaken kraton Kadiri Kalido Doho. Raja Kadiri sing paling terkenal naminipun Jaya Boyo duwe anak sekti jenenge Angling Darmo. Terus akhirnya Kadiri dipimpin Raja Agung namine Kertajaya. Lah sing teng Malang dadi kraton cilik namine Tumapel. Dipimpin rajane namine pun Tunggul Lametung, dilalah ndi bojo ayu jenenge Kendhek Des Gondol Melayu kali Kenarok. 1222 Kenarok gelut kare Kadiri, Kadiri kalah Kenarok ngedekno singo sari. Dipimpin Kenarok ganti Anusapati Tohjaya Ronggowuni Kertanegara. Lho niki. Nah, begitu Kertanegara niki sing medeni iki. Saking gedene Singosari, saking kuwate Singosari mampu menaklukkan 2/3 dunia sampai India niku ditaklukke kali Kertanegara. Dadi awak dhewe niki tahu duwe kraton gede jenenge Kertanegara Singosari. Kondiang niku. Mboten umum kondange.

jatah kita. Kita duwe napa mawon kok dielek elek. Napa niku? Nggih mboten napa-napa. Nggih, menungsa niku ya macam-macam. Nggih. Nopun? Dah. Kita niki nggih. Nggih. Simbah pidato, simbah kaul. Nah, Jepang wangsul, Londo wangsul. Pancen iki Indonesia jatai karo awak dhewe. Tapi sing tepak iki banser anu dijak medal mawon simbah iki. Wong ngomel kok. Nggih, dijak medal, lae. Nggih. Sedungakne mugi-mugi ndang diparingi sehat. Amin. Ya, diparingi ndang anu pinaringan mari waras. Nggih. Pun. Dados niki bangsa kait rumiyin niki memang pun dados incaran ngeten lho. Kok banter iki suara niki. Nggih. Lah mila ampun heran nih, karena kita ini memang dari dulu bukan bangsa yang kecil, dudu bangsa cilik. Mila apapun yang terjadi di dunia, kita ini sama, punya kesamaan. Misalnya, apa yang kita tidak punya? Tiang Arab nih, duwe cerita. Sam'un al-Ghazi wong kuat nih ya. Tiang Eropa gak ada cerita Samson and Delilah. Loh, awak dhewe yang duwe cerita yang sama ning judule Bandung Bondo Woso. Roso podo rusane. Tiang Eropa gak ada cerita kisah cinta jenengane Romeo Juliet. Tiang Arab gak ada namini pun cerita Laila Majnun, Kais dan Laila. Lho awak dhewe iki duwe cerita Roro Mendut Prana Citra. Tiang Eropa gak ada cerita Cinderella, ibu tiri yang kejam. Awak dhewe yang duwe cerita Bawang Putih, Bawang Merah. Tiang Londo duwe cerita kura-kura ninja. Awak dhewe iki duwe cerita kancil nyolong timun. Duwe kabeh. Apa sing ora duwe? Lebihlah. Kita tidak kalah dengan bangsa yang lain. Kono duwe apa? Kita punya apa? Kono duwe apa? Kene yang duwe apa?

mandi mulo wong mriki terserah wong seraten milik kiai padha dukun padha mawon. Padha padange, padha hebate goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau wadus ya ketemu. Ketemu sami mawon wong padha padange kok. Cuman padange niku seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong, mek ngono to. Goleki pitik ilang ngangge sentolo piye pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu meng sentolo piutu blarak entek kok. Obong lho niku nek cara kitab Ihya bedane nar karo nur niku. Lah mula tembange menungso supaya ora lali asal usule, tembang kang kawitan maca pat niku namine tembang Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa niki, Mas Kemambang niki medun teng alam donya, nyawane sambut ngapati mitoni, ragane sambut imunisasi. Nek wis nyawa medun teng alam donya manggon jero raga, sangang wulan niki nggih kesusul tembang nopo? Mijil, menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang wedhus loro, nek wedok siji.